السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin azan Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita untuk yang pertama kalinya berjumpa tempat ini dan materi yang akan kita bahas adalah hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-21. Hadis ini diterima dari Abu Amr atau dikatakan juga Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Kata Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan lagi bertanya kepada seorang pun tentang hal itu selain kepadamu. Beliau menjawab, katakan olehmu, amantu billah thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah lalu beristiqamahlah kamu di atas hal itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis ini, kata beliau, hadis ini senada dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antara ayat yang senada dengan itu adalah firman Allah yang berbunyi, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata amalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas hal itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk membisikkan, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut dan jangan bersedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahwa bisikan para malaikat kepada orang yang beriman dan istiqamah di atas keimanannya itu terjadi berkali-kali. Adapun yang pertama terjadi ketika orang itu mengalami sakaratul maut. Dia berada dalam kebimbangan, ketidakpastian dan ketegangan karena mau meninggalkan dunia yang selama ini disukainya, akan pergi ke alam lain yang masih blank bagi dia, yang dalam khayalan setiap orang begitu menakutkan, yaitu alam kubur, dengan seluruh kengerian yang terdapat di dalamnya. Setiap orang ketika akan memasuki lingkungan baru yang asing, terlebih lingkungan baru itu sebelumnya terbayang begitu menakutkan atau mengerikan, semua orang pasti merasakan ketegangan, kekhawatiran, sedih terhadap orang-orang yang ditinggalkannya dalam kehidupan dunia beserta seluruh kesenangan yang pernah dia rasakan di dunia, dan khawatir terhadap apa yang akan dia alami di alam kubur nanti. Semua orang merasakan ketegangan itu. Adapun orang-orang yang beriman dan beristiqamah, mereka akan dihampiri oleh para malaikat yang ditugaskan khusus untuk itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang berkata kami iman kepada Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Maksudnya alla takhafu fima tastaqbiluna. Jangan kamu takut terhadap masa depanmu. Wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih terhadap orang-orang yang ada di belakangmu dalam kehidupan di dunia. Nah, malaikat turun membisikkan hal itu, ditambah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Setelah ada bisikan ini kepada mereka, maka tenanglah hati mereka, tenteramlah jiwa mereka, hilanglah kegundahan, keresahan, kekhawatiran dan kesedihan yang umumnya dialami oleh orang yang mau mati. Akhirnya mereka merasakan kehadiran perasaan tertentu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, yaitu besarnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera bertemu dengan Allah, sebagaimana diungkapkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun akan mencintai pula pertemuan dengannya. Dan siapa orang yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, bertanyalah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan siapa orang yang membenci bertemu dengan Allah? Apakah artinya membenci kematian? Jadi Aisyah radhiyallahu anha memahami pertemuan dengan Allah itu adalah kematian. Wa kulluna nakrahul maut, padahal kita semua membenci kematian. Ini perkataan Aisyah. Dan ucapan Aisyah ini mengungkapkan perasaan beliau mewakili hampir seluruh manusia, dan itu tidak disalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapan Aisyah yang membenci kematian. Boleh kita membenci kematian, boleh kita membenci musibah, tapi ketika kematian atau musibah tersebut terjadi menimpa kita, kita wajib berridha. Benci sebelum itu dialami, ridha ketika itu dialami. Dan tidak ada pertentangan antara ridha dengan benci, walaupun secara maknawi bertentangan, tapi mungkin menyatu dalam perasaan manusia. Itu yang mungkin diistilahkan dengan sikap yang ambivalen, benci tapi rindu. Nah, dalam hal ini benci tapi ridha terhadap musibah, terhadap kematian. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu adalah membenci kematian, padahal kita semua benci kematian? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi mengancam siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun juga benci bertemu dengan. Mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal amru kama tazunnin." Kata beliau, hal ini tidaklah seperti yang kamu duga, tidaklah seperti yang kamu pahami, wahai Aisyah. Tapi maksudnya, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, apabila dia sampai pada ujung dari masa-masa hidupnya, mau berpindah ke alam setelah kematiannya, maka busyira biridwanillahi wa rahmatih, dia dibahagiakan, diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah dan rahmatnya. Falaisa hunaka syai'un ahabba ilaihi mimma amama, fa'ahabba liqa'allahu ahaballahu liqa'ah. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai kecuali masa datangnya, masa-masa setelah kematian, setelah diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah, dengan apa namanya rahmat Allah, bahkan dengan surga yang dibisikkan oleh malaikat yang dijelaskan dalam ayat tadi, yaitu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai daripada apa yang akan dialaminya setelah kematiannya. Maka dia mencintai pertemuan dengan Allah, dan Allah pun mencintai juga pertemuan dengannya. Sebaliknya, orang-orang kafir apabila dia berada di ambang pintu kematiannya, dia diberikan kabar buruk tentang kemurkaan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada falaisa hunaka syai'un aqraha mimma ama aqraha ilaihi mimma amama, tidak ada sesuatu pun yang lebih dia benci daripada masa yang akan datang. Maka dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun membenci juga pertemuan dengan orang tersebut. Inilah momen pertama di saat para malaikat turun membisikkan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut maksudnya terhadap masa yang akan datang. Sedih maksudnya terhadap orang-orang yang di belakangnya dan seluruh urusan dunia yang akan ditinggalkan. Jangan sedih untuk yang belakang, yang masih hidup di alam dunia, jangan kamu sedihkan itu, dan jangan kamu khawatirkan masa-masa yang akan datangmu, baik di alam barzah atau alam kubur ataupun alam akhirat, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Dan bisikan para malaikat ini hanya khusus kepada orang yang memiliki dua hal. Pertama, iman. Kedua, istiqamah di atas keimanan tersebut. Oleh karena itu, hadis yang sedang kita bahas selaras atau senada dengan ayat yang barusan kita bahas, yang berisi tentang dua hal, yaitu iman dan istiqamah. Selanjutnya berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Hadhihi al-ayah wa hadha al-hadith yadullani ala anna al-istiqamata la takunu illa ba'da al-imani billahi wahdah." ayat tadi dan hadis yang sedang kita bahas ini, dua-duanya menunjukkan bahwa istiqamah tidaklah terjadi kecuali di atas keimanan atau aplikasi dari keimanan, dan salah satunya adalah amal soleh. Sehingga kalau sikap tegar, kontinu dan terus menerus di atas kesalahan, maka itu tidaklah disebut dengan sebutan istiqamah. Istiqamah itu hanya di atas iman dan amal soleh. Orang tersebut tegar di atas seluruh penderitaan yang dia alami akibat iman, akibat amal soleh, maka itu layak dan pantas untuk disebut istiqamah. Adapun orang yang terus menerus di atas kekafiran, di atas perbuatan syirik, di atas perbuatan maksiat, maka itu tidak boleh disebut dengan istiqamah, karena istiqamah itu harus diungkapkan dalam konteks kebenaran, dalam konteks kebaikan. Gak boleh kata-katakan koruptor itu istiqamah di atas korupsinya, rampok itu umpamanya istiqamah di atas perbuatan merampoknya, atau yang sejenisnya, yang sejenisnya. Karena setiap makna istiqamah atau lafaz istiqamah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu semuanya dalam konteks kebaikan, tidak di atas konteks keburukan. Adapun makna istiqamah diungkapkan oleh para ulama dengan definisi yang berbeda-beda. Pertama, ada yang mengungkapkan bahwa istiqamah adalah isabatul haq fil qawli wal amal. Definisi dari istiqamah adalah isabatul haq, bersesuaian dengan kebenaran, baik dalam ucapan ataupun di dalam tindakan, secara kontinu dan terus menerus. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu wa la yuhafidu ala sholati illa mu'minun. Saddidu maknanya istiqamah. Saddidu itu artinya bertindak luruslah kamu. Wa qaribu, qaribu makna muqarabah, artinya mendekati kebenaran. Kalau kalian tidak bisa bersikap lurus secara kontinu dan terus menerus, minimal mendekati hal tersebut, jangan terlalu jauh. Itu makna wa qaribu. Wala yuhafidu ala sholati illa mu'min, dan tidak akan bisa memelihara terhadap sholat kecuali seorang mukmin. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, fasadatu huwa haqiqatul istiqamah wa huwa al-isabatu fi jamil aqwali wal a'mal wal maqasid kalladhi yarmi ila ghardin fayusibuhu. Kata Imam An-Nawawi, saddidu sadad atau berbuat lurus, itulah hakikat dari istiqamah. Sehingga makna saddidu artinya istiqolah, istiqamahlah kamu. Adapun makna istiqamah al-isabatu fi jamil aqwali wal a'mal wal maqasid. Istiqamah adalah bertindak benar dalam semua ucapan, perbuatan serta niat secara kontinu, semaksimal yang dia bisa. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, saddidu, mana saddidu istaqimu, beristiqomahlah kalian. Lalu Imam An-Nawawi mengumpamakan kalladzi yarmi ila ghardin fayusibuhu, seperti orang yang memanah atau menombak terhadap sebuah sasaran, lalu panahnya atau tombaknya itu tepat mengenai sasaran yang jadi target. Oleh karena itu Nabi SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk meminta kepada Allah agar dirinya itu diistiqomahkan dan diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk berdoa kepada Allah minta istiqamah, Nabi mengungkapkan istiqamah itu dengan lafaz as-sadad. As-sadad itu bertindak lurus secara benar, kontinu, terus menerus semaksimal yang dia bisa. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, udhkur bisadad tasdidakas saham wabil huda hidayatakas tariq. Kata Nabi SAW, sebutlah dalam doamu permintaan untuk sadad. Sadad itu tadi istiqamah, dan istiqamahnya itu sekali lagi di atas kebenaran, tepat di atas kebenaran, bukan di atas kesalahan. Disebutkan tasdidakas saham, seperti tepatnya lemparan tombakmu ke titik sasaran. Wabil huda hidayataka tariq, dan mintalah atau sebutlah di dalam doamu minta hidayah dengan hidayah yang bisa menunjuki kamu ke jalan kebenaran. Oleh karena itulah, maka makna istiqamah adalah berbuat benar secara ucapan dan tindakan, secara kontinu dan terus menerus, sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupan kita. Inilah makna istiqamah. Dan istiqamah mau tidak mau harus di atas kebenaran, di atas iman, atau di atas seluruh perbuatan ucapan sebagai aplikasi iman. Iman diaplikasikan dalam bentuk amal soleh, baik ucapan maupun perbuatan. Zikir, doa, baca Al-Quran, itu adalah amal soleh yang merupakan asli aplikasi dari iman. Salat, saum, zakat, haji, talabul ilmi, infak, sedekah dan seterusnya, amal soleh yang merupakan aplikasi dari keimanan. Dan istiqamah berarti melakukan amal soleh, amal kebaikan yang merupakan aplikasi dari keimanan secara rutin dan kontinu secara terus menerus. Dan di dalam penjelasan ini terkandung makna yang mengisyaratkan bahwa istiqamah itu selain bentuk perbuatannya adalah bentuk perbuatan yang benar, baik ucapan ataupun amalan, juga wajib dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas sebagai aplikasi dari keimanan tadi. Karena seluruh amal sebaik apapun, sehebat apapun, tapi didasari dengan riya, maka itu bertolak belakang dengan hakikat dari keimanan tersebut. Sehingga ayat ataupun juga hadis yang menjelaskan iman lalu istiqamah, makna iman tadi sudah tercakup kepada makna ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat kebaikan, ikhlas dalam melakukan berbagai macam kebajikan, lalu lakukan itu secara kontinu, terus menerus sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki, maka itulah yang kemudian disebut dengan istiqamah. Adapun orang yang berbuat kebaikan secara lahiriah tetapi buruk secara batiniah, baik umpamanya buruknya itu dari segi niat yang dicampuri oleh riya, sum'ah, ujub, takabur ataupun yang sejenisnya, ataupun buruk dari aspek batiniah itu umpamanya pada ibadah-ibadah yang memang mengharuskan keterlibatan aspek batiniah dalam amalan itu, seperti halnya sholat yang diharuskan khusyuk di dalamnya dan itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati kita, oleh jiwa atau batin kita, maka semua amalan yang lahiriahnya bagus tetapi kemudian batinnya buruk, maka itu bertolak belakang dengan keimanan, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai perbuatan yang istiqamah dan tidak akan memperoleh apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang istiqamah. Sebagai contoh umpamanya sholat, lahiriahnya bagus, gerakan-gerakannya sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaannya panjang umpamanya, kemudian dia tepat waktu berjamaah di masjid dengan imam, akan tetapi hasilnya lalai dari dua segi. Pertama segi niatnya riya, kedua dari segi kekhusyuan atau penghayatan terhadap bacaan yang dia baca dalam sholat, dia tidak khusyuk. Orang yang seperti ini walaupun lahiriahnya bagus, sholatnya, gerakannya bagus, bacaannya panjang, tapi karena unsur riya terlibat, unsur kelalaian juga ada terkandung, Allah mengancam dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang salat. Wail itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadin fi nari jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam, itu namanya wail. Wail seperti itu diperuntukkan bagi orang-orang yang salat, tapi sholatnya pertama an sholatihim sahun, yang kedua alladzina hum yuraun, sahun dan riya. Dan sahun dan riya ini dua-duanya aspek batin. Siapa orang yang sholat atau ibadah lainnya tetapi walaupun lahirnya bagus, aspek batinnya buruk, baik karena ada unsur riya tadi, ada unsur kelalaian di dalam sholat, kalau memang apa namanya ibadah tersebut mengharuskan ada keterlibatan batin dari aspek kekhusyuan tadi, tetapi ini semua terlalaikan, riya ada, sahun ada, maka bukan pahala, bukan bisikan para malaikat menjelang kematian yang akan dia alami, tapi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang dahsyat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, inna awalan nasi yuqda alaihim yawmal qiyamah salata. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah tiga golongan manusia. Dan saya yakin hari yang ada di sini sering mendengar hadis ini. Pertama, orang yang jihad di jalan Allah sampai mati syahid. Kedua, orang yang berilmu dan beramal. Ketiga, orang yang hartawan dan dermawan. Tiga-tiganya dipanggil oleh Allah. Pertama, orang yang mati syahid ditanya, limadza qutilta, kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kazzabta, bohong kamu. Walakin qatalta li ay yuqala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu memang perang, kamu memang jihad, tapi perangmu, jihadmu kamu tujukan, kamu niatkan agar kamu itu disebut oleh orang-orang sebagai orang jagoan, orang pemberani, orang hebat, pahlawan dan seterusnya. Dan ucapan pujian itu telah ditujukan orang kepadamu. Akhirnya orang itu oleh Allah disuruh untuk diseret wajahnya, kemudian dilemparkan pada api neraka waliyadzubillah. Begitu juga yang terjadi pada orang yang berilmu dan beramal, orang yang dermawan dan hartawan, semuanya amaliyah lahiriahnya bagus. Siapa yang enggak siapa yang berani bilang jihad dan mati syahid itu buruk? Siapa yang berani bilang mengamalkan ilmu, mempelajari ilmu dan mengamalkannya, mendakwahkannya, mengajarkannya itu buruk? Siapa yang berani bilang infak sedekah sampai habis hartanya itu buruk? Enggak, semuanya bilang bagus. Tapi kenapa orang itu masuk neraka? Karena niat, riya, ingin dipuji orang. Dan Allah mendustakan orang ini. Kadzabta. Apa yang didustakan? Bukan amalannya, bukan ucapannya, tapi niat. Oleh karena itu, dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, Syekhul Islam ketika menjelaskan makna as-sidqu, as-sidqu itu kejujuran, beliau jelaskan kejujuran di sana itu sampai ada 6 macam. Salah satunya lah al-qasdu as-sidqu fil qasdi wal maqasid. Jujur dalam niat dan maksud. Jujur dalam niat dan maksud maknanya menunjukkan niat dalam melakukan amalan secara benar. Yaitu kepada siapa? Kepada Allah. Ikhlas. Maknanya ikhlas. Siapa yang ibadah secara ikhlas berarti dia jujur dalam hal niat. Dan siapa orang yang niatnya tidak ikhlas, riya atau yang sejenisnya, maka dia disebut sebagai pendusta. Karena apa? Dusta apanya? Dusta niatnya. Bukan ucapannya, bukan nama, tapi dusta niatnya. Makanya orang tadi tiga golongan manusia yang niatnya buruk, yaitu riya, ingin dipuji, walaupun amalia lahiriahnya bagus, oleh Allah didustakan. Kadzabta, dusta engkau. Yang didustakan oleh Allah bukan ucapannya. Ucapannya benar, dia perang dulu dan syahid. Amalannya benar, perang dan syahid. Lalu oleh Allah didustakan. Apa yang didustakan? Niatnya. Makanya yang disebut dengan kejujuran tidak sebatas jujur dalam ucapan, tapi ada jujur dalam niat, ada jujur dalam amalan, ada jujur dalam tekad, ada juga dalam jujur dalam amalan hati. Ada 6 jenis kejujuran yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itulah maka istiqamah mencakup aspek kelurusan dalam hal niat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi. Al-istiqamah itu adalah al-isabatu fi jamil aqwali wal a'mal wal maqasid. Lurusnya, benarnya ucapan, amalan dan maqasid. Maqasid itu tadi maksud atau niat. Secara kontinu terus menerus sesuai dengan kadar kemampuan dia dalam mempertahankan kontinuitasnya atau keistiqomahannya tersebut. Dan ini seluruhnya menunjukkan bahwa istiqamah mencakup seluruh unsur yang terdapat dalam diri kita. Unsur lisannya ada, unsur amalan yang dilakukan anggota badannya juga ada, unsur niatnya juga ada. Ketiga unsur yang kita miliki ini berpadu di atas kebenaran secara kontinu dan terus menerus. Inilah yang kemudian disebut dengan istiqamah, sesuai dengan hadis yang dijelaskan oleh Rasul SAW yang diriwayatkan Imam Muslim tadi. Qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkan oleh kamu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu di atas hal tersebut. Orang yang seperti itu akan memperoleh beberapa balasan yang sangat menggiurkan. Pertama, turunnya para malaikat yang tadi membisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu membisikkan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untuk kamu. Ini yang pertama. Aspek yang keuntungan yang kedua dari istiqamah adalah terhasilkannya pahala yang besar dan terhapusnya dosa yang juga dengan jumlah yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena pertama, istiqamah adalah al-hasanat. Hasanat itu kebaikan. Setiap hasanat pertama melahirkan pahala, kedua menggugurkan dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan atau hasanat itu menggugurkan dosa-dosa. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu, tapi dosa itu terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan wa fi riwayatin wal umrah ila al-umrah mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, di dalam riwayatin umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa di antara itu. Salat duhur yang barusan kita lakukan menghapus dosa antara duhur, antara subuh sampai duhur tadi. Walaupun kita enggak tobat dari dosa itu, tapi terhapus dengan salat tadi. Begitu juga Jumat, begitu juga Ramadan, begitu juga haji atau umrah, menghapus. Kenapa? Karena semua itu kebaikan. Semua kebaikan itu menghapus dosa. Makanya salah satu isi dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, beliau menyatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyatal hasanah tamuha. Kata Nabi sallallahu kepada Muaz bin Jabal, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Semua kebaikan, apapun kebaikan itu, dan istiqamah termasuk di antara al-hasanat tadi, maka pasti akan menggugurkan dosa. Kedua, istiqamah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, beliau seorang yang istiqamah, mengajarkan keistiqamahan, memerintahkan keistiqamahan kepada murid-muridnya, kepada umatnya, kepada kita semua. Kalau kita mau mencari figur seorang muslim yang benar-benar istiqamah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa sikap istiqamah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengikuti sunnah Rasul, terutama dalam masalah istiqamah ini, dia akan terkena janji secara umum yang Allah tuangkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janjinya yaitu, pertama, dicintai oleh Allah, yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Coba lihat Ali Imran surah yang ketiga ayat 31 menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu pula. Kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalimat dalam ayat ini adalah syarat dan jawab. Syarat yang dan jawab yang dimaksud adalah ada kalimat yang menjadi syarat dan ada kalimat yang menjadi jawab. Jawab itu artinya efek, akibat. Apa yang menjadi syarat? Yaitu fattabi'uni. Fattabi'uni ini syarat, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mengampuni, akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Yuhbib dalam bahasa Arab itu dijazmkan. Tadinya yuhbibu dan yaghfiru, tapi dijazmkan sehingga menjadi sukun. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum, tidak yaghfiru. Kenapa yuhbib dan yaghfir? Karena ini menjadi jawab dari syarat. Makanya jazm tidak dibaca yuhbibu dan yaghfiru. Kalau dibaca yuhbibu dan yaghfiru, mungkin tidak ada hubungan antara mengikuti sunnah Rasul dengan dicintainya oleh Allah dan digugurkannya dosa, diampuni dosa. Tidak ada hubungan kalau yaghfiru dan yuhbibu. Tapi ini yuhbib dan yaghfir menunjukkan dicintainya kita oleh Allah, diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Itu disebabkan karena mengikuti sunnah Rasul tadi. Maka semua pelaksanaan sunnah Rasul menghasilkan dua ini, dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu para ulama menyatakan salah satu di antara faedah istiqamah, selain dia melahirkan pahala, juga bisa menghapuskan dosa yang kadar banyaknya dosa sesuai dengan kadar keistiqomahan kita di atas iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin azanillahu wa iyakum, sekalipun penjelasan hadis ini masih agak panjang kan, tapi waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Tapi apa yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan cukup untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk meningkatkan kadar istiqomah kita kepada Allah. Dan sisa waktu yang 5 menit ini kita akan bahas, pakai untuk membahas pertanyaan. Tapi pertanyaannya sudah puluhan lembar, mungkin ya sempat seluruhnya ya. Ibu saya berhutang kepada penjual buku, belum sempat hutang tersebut dilunasi. Si penjual buku meninggal. Bagaimana cara membayar hutang tersebut berhubung kami tidak mengetahui alamat beliau? Cari ahli warisnya, kemudian berikan ke ahli warisnya, dan itu menjadi harta warisan bagi ahli warisnya kalau memungkinkan. Kedua, kalau tidak memungkinkan, umpamanya tidak diketahui alamat ahli warisnya, keluarganya di mana, sudah berjuang mati-matian mencari kesana kemari gitu ya, tidak dapat, maka sedekahkan, mengatasnamakan si ibu tersebut. Diniatkan itu sedekah dari si ibu tersebut sehingga menjadi pahala bagi ibu tersebut, dan kita memperoleh pahala untuk menyalurkan hartanya di atas di jalan Allah. Dan itulah yang harus kita lakukan apabila ahli warisnya tidak kita temukan. Atas nama si Mai. Sering kali kita dengar perkataan, kok kamu beragama Islam kaku sekali sih? Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Beragamalah seperti aku, fleksibel. Islam itu moderat. Apa itu Islam moderat? Iya, saya pernah suatu saat ditanya, Ustaz apa hukumnya anu? Ya, saya jelaskan berdasarkan ayat dari sini haram. Tiga. Terus kalau hukum anu haram? Oh semuanya haram sih. Wih. Saya bilang enggak, semua yang ditanyakan itu cuma tiga dan semua memang haram, tapi jutaan poin lainnya enggak ditanyakan. Apa Ustaz hukumnya babi? Haram. Bangkai gimana? Haram. Darah gimana? Haram. Oh, lalu apa yang haram? Yang tidak ditanyakan jutaan poin, tapi yang ditanyakan cuma yang haram, ya semua haram dong. Tapi selain yang ditanyakan, yang tidak ditanyakan, kenapa gak nanya? Bagaimana hukumnya ayam? Bagaimana hukumnya kambing? Bagaimana hukumnya sapi? Itu semuanya akan dijawab halal, halal, halal, halal, gitu ya. Tapi karena yang ditanyakan yang haram, dijawab haram, kok jadi semuanya haram? Padahal yang ditanyakan itu tidak menjadi sampel bagi seluruh makanan yang ada. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kaku? Kalau yang dimaksud dengan kaku itu adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan kaku, tapi itu adalah loyal, itu adalah konsekuen, itu adalah ketaatan, itu dalam bahasa Arab disebut multazim. Tetapi orang-orang pihak tertentu ingin mentahdir atau menakut-nakuti manusia, atau ingin memojokkan orang-orang yang taat dengan istilah-istilah yang terkesan buruk, yang berkonotasi buruk. Ketaatan disebut kekakuan, jumud dan tidak maju. Jilbab yang seperti itu disebut sebagai sesuatu yang jumud, kaku. Tapi kalau apa lekbong, kalau lekbong itu kelek katembong, You can see, you can touch me, you can segala macam gitu ya. Itu disebut modern. Ah, di hari apa ya? Hari Sabtu di Sleepy, saya membahas sebuah buku yang berjudul Tipu Daya Iblis. Salah satu di antara tipu daya iblis adalah talbis. Talbis itu memanipulasi istilah yang baik sehingga dikesankan menjadi sesuatu yang buruk, dan mengistilahkan untuk sesuatu yang buruk diistilahkan dengan suatu istilah yang terkesan baik dan bagus. Sebagai contoh, pohon ya, yang oleh Allah dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa, oleh iblis diberi istilah dengan istilah yang menarik. Kata iblis, hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkan la yabla. Mau enggak aku tunjukkan kepadamu sebuah syajaratul khuldi, pohon keabadian. Jadi pohon yang dilarang itu buruk pasti, makanya dilarang. Diberi istilah dengan istilah yang baik, syajaratul khuldi. Dan ini yang membuat Adam itu tergoda. Kata Imam Ibnu Jauz dalam Talbis Iblis dikatakan bahwa salah satu di antara strategi iblis dalam menggoda atau menipu manusia adalah menggunakan istilah bagus untuk sesuatu yang buruk dan istilah yang terkesan buruk untuk sesuatu yang bagus. Seperti contoh tadi, sikap ketaatan kepada aturan sunnah disebut sebagai dengan istilah kaku, jumud, ortodoks, konservatif dan yang sejenisnya, sedangkan sesuatu yang melanggar Al-Qur'an dan sunnah disebut sebagai istilah yang modern, orangnya moderat, yang apa trendy, yang sporty, yang gokil dan seterusnya lah gitu ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kita jangan terjebak oleh talbis iblis. Bagaimana cara yang sesuai sunnah untuk mengobati orang yang kena guna-guna? Di ruqyah dibacakan kepada dia Al-Qur'an dan doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan lebih baik saya sarankan ke orang yang faham, karena untuk meruqyah itu perlu pengalaman, perlu ilmu, perlu himmah yang kuat, kepribadian yang kuat. Sebab ada satu pengalaman di sebuah masjid gitu ya. Ada yang kesurupan, datang seorang biar saya rukyah. Dibacakan Fatihah. Dia malah ikut baca Fatihah. Bacakan ayat kursi. Dia ikut baca ayat kursi. Lalu dia baca buku, oh harus diludahi. Diludahi, dia ikut meludahi. Ditampar, ikut nampar. Akhirnya dia pergi, udah takluk. Nah, lalu di dekat masjid itu kebetulan ada sebuah yayasan Islam. Di sana sedang ada beberapa orang ustaz. Dikabarkan, akhirnya ustaz itu datang. Baru masuk ke masjid dia sudah menjerit, jangan coba-coba ke saya. Ah, tidak digubris oleh ustaz itu, langsung baru baca Fatihah ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Dia bukan ngikut-ngikut, tapi menjerit-jerit sudah, sambil nutup telinga. Terus setelah Fatihah dibacakan, kamu keluar, kalau enggak keluar saya rukyah lagi kamu. Saya ayo lawan ayat-ayat Allah kalau kamu mau gitu. Akhirnya begitu dibacakan ta'awud lagi, bismillah, mau ke al-ikhlas, al-falak, an-nas, dia sudah mulai kemudian sembuh. Kenapa? Yang tadi ayat kursi segala macam dibaca gak mempan. Kalau yang ini baru al-fatihah saja sudah menjerit-jerit. Itu karena apanya? Karena orangnya. Jadi karena tauhidnya, karena ibadahnya, karena akhlaknya, karena kedekatannya kepada Allah, itu memiliki pengaruh yang besar kepada si setan yang ada di sana. Jadi lebih baik tangani oleh ahlinya. Di mana ruh orang-orang yang sudah wafat, apakah sama tempatnya di sisi Allah, para nabi dan semua manusia? Apakah sudah ada manusia saat ini di surga atau neraka? Ya, coba di-share di internet. Kita sudah pernah membahas tentang masalah ruh, zikrul maut dan perjalanan ruh, dan di mana ruh ini setelah kematiannya. Ya, ada 5 golongan ruh. Berbeda antara ruhnya para nabi dan para rasul, ruhnya para syuhada, ruhnya orang-orang mukmin soleh, ruhnya orang-orang mukmin ahli maksiat, dan ruh orang-orang kafir. Ada 5 golongan. Di alam barzahnya itu berbeda-beda tempatnya di sana. Kalau ruh para nabi itu di ar-rafiqul a'la, berdasarkan nas-nas hadis, nabi ketika meninggal beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Artinya beliau memilih ar-rafiqul a'la daripada hidup terus di alam dunia, dan itulah tempat ruhnya para nabi selesai wafat. Adapun orang-orang yang mati syahid di kalangan orang-orang mukmin, maka ruhnya menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga, menclok sana, menclok sini, dan seterusnya. Adapun ruh orang-orang mukmin yang bukan mati syahid tapi dia orang-orang soleh, dia juga berada di surga tetapi tidak seperti mati syahid. Kalau orang yang mati syahid berterbangan ke sana kemari, kalau dia cuma menclok mu'allafatun fi asyadil jannah. Jadi cuma menclok di ranting-ranting pohon di surga. Adapun orang-orang mukmin yang ahli maksiat, sesuai dengan kadar kemaksiatannya, mereka mengalami apa yang disebut dengan azab kubur. Dan orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik, mereka juga azab kubur, tapi azabnya jauh lebih dahsyat daripada orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Apakah sabar ada batasnya? Enggak ada, kecuali mati. Sabar itu ibadah agung, dan ibadah tidak boleh dihentikan selama hayat dikandung badan. Ada pengungkapan orang sabar juga ada batas, lalu dia balas nyabok gitu ya. Itu penerapan sabar yang salah. Jadi kalau kita tanpa ada salah, tanpa ada apa, dipukul orang diem ya, tonjok diem, ditendang sampai pingsan diem, itu bukan sabar. Itu orang Sunda bilang kuulun. Kalau sabar begitu dipukul orang mangkis, itu sabar namanya. Kemudian dia nendang, menghindar, sabar namanya. Dia terus mukul, balas pukul, itu sabar namanya. Jadi salah dalam penerapan sabar. Sudah jam 1 lebih, mungkin Bapak-Bapak harus masuk lagi. Banyak pertanyaan yang masih belum terbaca. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.